Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali talim kita dengan pembahasan Al-Urjuzatul Mi'iyya fi dzikri hali Asyrafil Bariyah. 100 bait rojaz yang menceritakan tentang perjalanan hidup manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bait yang keberapa? 9 ya. Sekarang 9. Ya, termasuk 10 ya. Itu bait yang ke-9 sekarang. Nah, قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وبعد 60 setelah 6 tahun قال الشارح هنا kata pensyarah Abdul Razzaq radhiyallahu taala, yani ba'da sitti sanawatin min maulidihi alaihi salatu wassalam, setelah beliau berusia 6 tahun, ma'a syahrin ja'i, 6 tahun ay mudhafan ilaiha, dhahabat bihi ummuhu ila akhwalihi min Bani Najjar. Ibunya pergi ke akhwalihi, paman-pamannya. Khalah itu saudaranya ibu. Kalau saudaranya bapak namanya ammun, a'mam jamaknya. Khalun akhwal. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi paman-pamannya. Pamannya Rasulullah dari pihak ibu. Ya, bersama beliau. Min Bani Najjar, dari Bani An-Najjar. Fil Madinati, di Madinah, liziaratihim, untuk berziarah, berkunjung. Wa fi tariqil audati minal madinati ila makkata tuwfiyat bil abwa. Namun di perjalanan menuju pulang dari Madinah ke Makkah, ibunya wafat. Wafat di suatu tempat yang disebut dengan al abwa. Qala Ibn Ishaq ba'da dhikri ruju'ihi alaihi salatu wassalam ila ummihi Aminah ba'da radha'ihi min Halimah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminati, Aminata binti Wahbin, wa jaddihi Abdul Muttalib ابن هاشم في كلاءه الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah menyebutkan pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ibunya setelah disusui oleh Halimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya ini Aminah dan juga kakeknya Abdul Muttalib, beliau ya tumbuh dalam pengasuhan yang sangat baik. Lima yuridu bihi min karamatihi. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitta sinina tuwfiyat ummuhu Aminatu bintu Wahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, ibunya wafat. Ibunya wafat. Beliau lahir tidak melihat ayahnya, Abdullah. Kemudian di usia 6 tahun, meninggal ibunya. Qala haddathani Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminata tuwfiyat wa huwa ibnu sitti sinin bil abwa'i baina Makkah wal Madinah. Telah menceritakan kepada aku Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad ibnu Umar atau ibnu Amr ibnu Hazm bahwasanya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah diwafatkan saat beliau berusia 6 tahun di Abwa. Abwa itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Kanat qadimat bihi ala akhwalihi min Bani Adi ibn Najjar tuziruhu iyahum famatat wa huwa raji'atun bihi ila Mekah. Aminah datang mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi ibn Najjar. Kemudian beliau wafat saat pulang dari Madinah, ya, menuju Makkah. Warwal Imam Ahmad an Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddan qala makanukum aw makanakum hatta atiyakum fantalaqa thumma ja'ana wa huwa sakilun faqala inni ataitu qabra ummi muhammadin fasa'altu rabbi syafa'ata famana'aniha wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kunna biwaddan, hingga ketika kami sudah tiba di suatu tempat yang disebut Waddan. Qala, beliau mengatakan makanakum hatta atiyakum. Diam di tempat sampai saya datangi kalian. Fantalaqa. Kemudian beliau pergi, ya Rasulullah. Kemudian beliau datang, wa huwa saqilun. Saqil dalam keadaan beliau itu merasa berat. Faqala, maka beliau mengatakan, inni ataitu qabra ummi Muhammadin. Saya datangi kuburannya Ummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibunya. Fasa'altu rabbi asy-syafa'ata. Saya minta kepada Rabbku syafaat untuknya. Ini untuk ibunya. Famana'aniha. Namun Allah Subhanahu wa taala melarang saya. dan saya dahulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah kuburan itu. Berarti sudah mensukh. Awalnya ziarah kubur itu dilarang. Karena Nabi mengatakan di sini, kuntu nahaitukum. Dulu saya larang kalian. Berarti ziarah kubur ini pernah dilarang. Fazuruha. Namun sekarang ziarahilah. Ya, dalam hadis ini, walaupun pembahasan ini sebenarnya oleh para ulama juga tidak terlalu mau memperluas, yakni persoalan apakah orang tuanya Rasulullah itu di neraka atau tidak. Karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ibunya Rasulullah ataupun ayahnya di neraka. Ya, dalam sebuah riwayat, riwayat yang lain dikatakan, ketika sahabat bertanya, Aina Abi, di mana ayahku? Maksudnya kedudukannya di akhirat. Kata Rasulullah, finnar, di neraka. Ya, karena mati dalam keadaan tidak beriman. Kata orang tersebut, tapi beliau wafat sementara risalah belum ada. Artinya engkau belum diutus. Dia belum mendengarkan apa? Risalah Islam ini. Bagaimana bisa dihukumi dia di neraka? Kata beliau, sungguhnya ayahku, bapakku, inna abi wa abak finnar. Ayahku dan juga ayahmu di neraka. Ya, sebagian tidak mau menerima hadis ini. Mereka merasa haraj, merasa berat. Masa orang tuanya Rasulullah di neraka? Mereka datangkan riwayat bahwasanya ibunya Rasulullah itu dibangkitkan dan juga ayahnya. Kemudian dia bersyahadat, lalu kemudian wafat. Ya, tapi ini riwayat. Ya, riwayat yang tidak sahih. Ya, walaupun ya kita tidak memperpanjang dalam bab ini, ya tapi hendaknya hadis-hadis yang jelas maknanya, yang sahih riwayatnya, yaitu jangan ditolak karena bertentangan dengan perasaan. Karena biasanya orang menerima, ya menolak kebenaran asalnya dari perasaan, atifiyah. Tidak enak, dari rasa kurang enak inilah ya kebenaran itu ditolak. Ya, di sini beliau mengatakan, saya minta syafaat untuk ibu saya, tapi Allah melarang. Dan beliau mengatakan, dulu saya larang kalian ziarah kubur, ya sekarang ziarahilah. Ya, apakah ziarah kubur itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan atau hanya untuk laki-laki saja? Ini adalah pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang melarang perempuan secara mutlak. Karena Rasulullah mengatakan, La'anallahu zawwaratil kubur. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang para wanita yang berziarah kubur. Ada yang mengatakan, larangan ziarah kubur itu sudah dihapus. Diganti dengan kalimat ini, fazuruha, maka ziarahilah. Dan ini lafaznya berlaku umum, laki-laki maupun perempuan. Sehingga mereka mengatakan, perempuan juga boleh ziarah kubur. Yang dilarang itu, kalau mereka memperbanyak ziarah kubur. Karena lafaznya zawwarat. Dengan sigha mubalaghah. Paling sering ziarah kubur. Ya, kalau yang hati-hati ya tidak usah ziarah kubur. Itu lebih hati-hati. Ya, kalaupun dia memaksakan ziarah kubur ya, hendaknya dia menjaga perkara yang dilarang, yaitu niyaha, meratap. Karena perempuan ya umumnya begitu. Kalau datang ziarah kubur pasti dia meratap. Lagi itu anaknya atau mungkin kuburan suaminya atau orang tuanya atau saudaranya. Orang-orang yang dia cintai ya biasanya ya terlalu cepat terbawa perasaan. Sehingga kadang ya dia meratap di sana. Ya karena itu yang paling aman ya perempuan jangan ziarah kubur. Apalagi merasa dirinya tidak kuat. Nah, ya itu khilaf ya. Tapi paling aman ya jangan ziarah. Kecuali kalau ya ingin sekali ya, tujuannya adalah tuzakkirukumul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu untuk siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Ya termasuk mereka yang membolehkan adalah ketika ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Rasulullah kemudian memerintahnya untuk bersabar dan tidak mengingkari keberadaannya di kuburan. Nah. Warwa muslimun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. Ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Kemudian beliau menangis. Dan membuat menangis orang yang ada di sekitarnya. Beliau mengatakan, Ista'adhantu Rabbi, saya minta izin kepada Rabbu, fi an astaghfiru laha, untuk memohonkan ampunan bagi ibuku. Falam yu'udhan li, tapi saya tidak diizinkan. Ya, seandainya Muslim, atau, ya karena hanya dilarang mendoakan istighfar, memohon ampun, itu bagi orang-orang yang kafir. Jadi larang dimohonkan apa? Ampunan. Dan saya minta izin untuk menziarahinya. Lalu saya diizinkan. Maka ziarahilah kuburan. Karena sungguhnya dia mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi tujuannya ziarah kubur ya. Ingat mati. Bukan datang meratap, mengingat-ingat. Dulu dia begini, begitu, tidak. Kalau seperti itu keadaannya ya, maka ziarahnya bisa terlarang. Karena bisa mengantarkan pada ratapan. Nah. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalibi ba'da samanin mata min ghairi kadib. Kemudian kakeknya, dari jalur ayah, yaitu Abdul Muttalib. Alladhi qama bi kafalatihi ba'da wafati walidihi. Yang mengurusi beliau setelah wafatnya ayahnya. Wa qama ala ri'ayatihi. Yang memperhatikan beliau. Wa faddalahu ala auladihi wa abnaihi. Dia dilebihkan di atas anak-anaknya. Wa ajlasahu fi majlisihi. Didudukkan di majlisnya. Wa kanat lahu khutwatun azimatun indah. Au hazwatun azimatun indah. Dan Rasulullah itu memiliki ya, bagian yang sangat istimewa di sisinya. Dan beginilah biasanya. Orang kalau meninggal ayahnya, ke rumahnya siapa? Dia ke rumahnya pamannya dulu atau ke rumahnya kakeknya? Pasti dia lebih dekat dengan kakeknya dibanding siapa? Pamannya. Ya biasanya begitu. Walaupun paman juga itu baik. Tapi biasanya cucu itu dia lebih merasa tenang kalau tinggal di rumahnya kakeknya atau neneknya. Ya bisa saja dia pergi tinggal di rumahnya pamannya. Itu pamannya itu baik. Ya tapi biasanya apa? dia lebih dekat dengan kakeknya dibanding apa? Pamannya. Ya biasanya begitu. Jadi itu hal yang manusiawi. Ya wajar ya. Kalau meninggal ayah, pergi ke rumah siapa? Kakeknya kalau masih ada. Ya jarang-jarang orang kakeknya masih ada, tinggal di rumahnya omnya. Ya, apalagi kakeknya masih kuat, masih bisa menanggung dia. Ya biasanya ya kakeknya yang mengambil. Ya beliau, ini Abdul Muttalib, dilebihkan dari seluruh anak-anaknya. Ya, jadi cucunya lebih dia sayang dibandingkan anaknya. Ini Abdul Muttalib, ya kakeknya dari pihak ayah. Ba'da samanin mata. Setelah beliau berusia 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Coba bayangkan. Bagaimana kesedihan itu menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir ibunya, ayahnya sudah tidak ada. Usia 6 tahun, ibunya meninggal lagi. Dirawat kakeknya. Usia 8 tahun, baru 2 tahun dirawat kakeknya, meninggal lagi kakeknya. Ya karena itu yang ditimpa dengan musibah-musibah seperti ini, ya coba ingat-ingat Rasulullah. Bagaimana kehidupannya beliau? Orang jangan putus asa. Jadi orang-orang yatim, bacalah ya sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ai kanat wafatuhu ba'da samani sanawatin min maulidihi alaihi salatu wassalam wa ba'da wafati ummihi bisintain. Yani wafatnya kakek beliau di saat beliau berusia 8 tahun. 2 tahun setelah wafatnya ibunya. Min ghairi kadhib ay anna hadha amrun muqarrarun wa ma'ruf wa thabitun fi kutubis sirah. Ya. Tidak ada kedustaan sama sekali. Ya maksudnya ini perkara yang sudah dikenal, ma'ruf. Dan secara pasti ada di dalam buku-buku ya sirah. Thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu. Kemudian Abu Talib, paman yang menanggung ya khidmah, yang kemudian merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, dzalika anna jaddahu Abdul Muttalib indama hadaratuhu al-wafah awsa bi kafalatihi ila ammihi Abi Talib wa huwa al-akhu asy-syaqiq li walidihi Abdullah. Kenapa dirawat lagi oleh pamannya? Kata pensyarah, karena kakeknya, yakni Abdul Muttalib, ketika hadir kematiannya, datang kematiannya, maksudnya akan wafat, dia berwasiat. Dia berwasiat kepada Abu Talib supaya dia yang menanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang merawat Rasulullah. Dan dari dahulu, ya wasiat ini memang sudah ada. Jadi kalau dirasa sepertinya sudah mau meninggal ini, ya wasiat. Wasiat itu termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Dan hal-hal yang perlu diwasiatkan. Jadi Abdul Muttalib, dia berwasiat kepada anaknya, yakni Abu Talib. Wa huwa al-akhu asy-syaqiq li walidihi Abdullah. Dan ini adalah saudara kandung ayahnya, Abdullah. Wa kana ma'rufan bi ihtimamihi wa inayatihi bin nabiy alaihi salatu wassalam. Fatawalla kafalatan nabiy alaihi salatu wassalam. Dan dia sangat ma'ruf perhatian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, Dan siapa yang menelaah buku-buku sirah, dia akan mendapati perkara yang sangat ajib, menakjubkan sekali. Bagaimana laki-laki ini, maksudnya Abdul Muttalib ini, atau Abu Talib ini, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia berketerusan di atas agama selain Islam hingga dia wafat. Sampai meninggal tidak masuk Islam. Ini Abu Talib. Tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah secara fisik semasa hidupnya Abu Talib. Padahal dia berada di atas agama apa? Agama kaumnya, kemusyrikan. Tetapi dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang akan datang gimana? Ya karena itu kita kalau baca sirah semacam ini, ya seharusnya dakwah itu tidak sempit. Kita beramal itu tidak harus tinggal pergi, ya, tinggalkan keluarganya. Kalau masih bisa bertahan di situ, ya di situ. Nabi tidak pernah meninggalkan Abu Talib. Padahal pamannya itu musyrik. Dan Abu Talib menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berbeda agamanya, tapi beliau tinggal bersama pamannya. Didakwai terus. Sampai akhirnya pamannya wafat, tidak mengucapkan syahadat. Ya sebagian manusia, sebagian orang, kalau istilahnya guru kami, Ustadz kita, Ustadz Luqman hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, orang sekarang, kalau baru kenal dakwah, sudah dia tinggalkan keluarganya. Pergi tinggal jauh-jauh. Kata beliau, beliau mengatakan, belum dimusuhi, sudah memusuhi duluan. Belum dimusuhi, sudah memusuhi duluan. Ya padahal di sini kalau kita lihat, bagaimana Rasulullah beliau tidak meninggalkan pamannya. Ya tetap didakwai. Ya kalau kita sedikit-sedikit pergi, mau rihlah, mau cari tempat, kumpul sama-sama. Padahal dia masih berpeluang berdakwah di mana? Di tengah keluarganya. Dia punya peluang untuk menyebarkan kebaikan. Dari mana keluarga kita tahu bahwa apa yang kita jalani itu benar kalau kita selalu lari? Selalu saja mau pergi. Mereka tidak akan pernah tahu. Padahal mereka lebih layak dan lebih pantas untuk kita dakwai dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena mereka punya hak yang lebih ketimbang yang lain. Kalau kita bertetangga, seandainya pun tidak satu rumah, tapi berdekatan rumahnya, berarti haknya ada tiga. Haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai saudara, dan haknya sebagai tetangga. Ya tiga. Tapi hari ini manusia seperti itu. Sebagian, ya sehingga keluarganya tidak pernah tahu kebaikan yang dia jalani. Puluhan tahun keluarganya awam terus. Dia juga datang, seandainya pun sekali setahun. Ya kalaupun dia datang, tinggalkan ayahnya, ibunya, keluarganya. Sehingga kadang, justru saudara-saudaranya yang tidak belajar, lebih bagus baktinya kepada kedua orang tuanya dibandingkan dia. Padahal di Al-Quran selalu dia baca, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah melainkan kepada dia dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa ahli tauhid mestinya lebih bagus baktinya kepada kedua orang tua dibandingkan yang tidak belajar tauhid. Karena selalu digandengkan. Ya ini bagaimana kita lihat Rasulullah bersama pamannya. Qala Ibn Ishaq, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi Abdul Muttalib ma'a ummihi aw ma'a ammihi Abi Talib li wasiyati Abdul Muttalib lahu bihi wa li annahu kana shaqiq abihi Abdullah ummuhuma Fatimah bintu Amr. Ibn Ishaq mengatakan, ya setelah wafatnya Abdul Muttalib, ya maka berpindah kepada pamannya. Karena dia adalah saudara kandung dari ayahnya. Ibunya satu, yaitu Fatimah bintu Amr. Qala fakana Abu Talibin huwa alladhi yali amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abu Talib lah yang mengambil alih urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Syam rahal. Kemudian beliau rihlah ke Syam. Dzakara huna rihlatan nabiyyi alaihi salatu wassalamul ula ila Syam ma'a ammihi Abi Talibin fi sinnin mubakkiratin min hayatihi. وهذه الرحلة هي من جملة اهتمام عمه به ورعايته له. Yang disebutkan di sini, rihlanya beliau yang pertama kali diajak jalan keluar meninggalkan kampungnya. Kemana rihlanya? Ila Syam. Ke Syam. Ya, karena dahulu Quraisy ya terkenal rihlah ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Ya, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Ya. Mereka punya kebiasaan rihlat. Berdagang di waktu musim panas, ya ke Syam. Dan ini termasuk perhatian pamannya terhadap Rasulullah. Wa dzaaka ba'da 'aami 12 min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu setelah beliau berusia 12 tahun. Usia 2 tahun. Ya usia 4 tahun dibelah dadanya. Usia 6 tahun meninggal ibunya. Usia 8 tahun meninggal kakeknya. Berpindah lagi ke pamannya. Usia 12 tahun pertama kali pergi berdagang. Ini urutannya seperti itu ya. Hanya ringkasnya perjalanan hidup Rasulullah ini. Usia 12 tahun, ya rihlah ke Syam. Ya Syam itu kalau sekarang ini, ya terdiri dari beberapa negara. Ya Suriah, kemudian Palestina, ya Lebanon, dan Yordan. Itu masih wilayah Syam pada hari ini. Kalau dulu satu namanya, Syam. Ya, kalau sekarang terbagi beberapa negara itu. Wa kana min amrihi Bahira ar-Rahi mashtahar min akhbarin ajibatin wa ayatin bahira. Dan ada di sini perkara yang sangat besar, yakni tentang ar-Rahib. Pendeta Bahira, beliau membawa kabar atau berita yang sangat besar. Ini berita kenabian. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa kharaja bihi ammuhu ila syami fi tijaratin. Pamannya keluar bersamanya menuju Syam untuk berdagang. Wahuwa ibn Sintai Asyarah sana. Dan beliau berusia 12 tahun. وذلك من تمام لطفه به. Ini karena kasih sayangnya pamannya terhadap beliau. Usia 12 tahun diajak berdagang. Kita usia 12 tahun, anak-anak kita sudah bisa apa? Bisanya main game saja. Main Facebook. Ini beliau usia 12 tahun diajak berdagang. Diajak berwirausaha. Bahkan kalau kita baca sirah, Rasulullah itu lebih lama berwirausaha dibandingkan menjadi nabi. Beliau menjadi nabi berapa tahun dan Rasul diutus 20, kurang lebih 23 tahun. Berarti selebihnya, ya selebihnya itu kehidupan yang berdagang, berternak. Jadi bekerja juga itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Jadi bagus ini masih usia 12 tahun, beliau diajak berdagang. Li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Karena tidak ada yang mengurusi beliau kalau ditinggalkan di Makkah. Beliau bawa Abu Thalib, dibawa serta ini Nabi. Dan ini juga wasiat. Wasiat itu dijaga. Disuruh menjaga, perhatikan, ya beliau perhatikan. Karena tidak ada yang bisa memperhatikan beliau di Makkah, maka beliau bawa serta di perjalanannya menuju Syam. Fara'a huwa wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syami minal ayati fihi. Sallallahu alaihi wasallam, ma zada ammahu fil wasat, fil wasati bihi wal hirsi alaihi. Maka dia dan kawan-kawannya yang ikut keluar bersama Nabi ke Syam, yang melihat tanda-tanda pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat pamannya itu semakin semangat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu Tirmidzi fi jami'ihi bi isnadin rijaluhu kulluhum siqat min tadlilil ghamamati lahu. Apa yang dilihat? Dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Wa maili syajarati bi dhilliha alaihi. Dan pohon-pohon juga menaungi beliau. Awan, pohon yang menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabshiri bahira ar-rahib bihi. Dan juga kabar gembira dari pendeta Bahira tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu li ammihi birruju'i bihi li alla yarahu al-yahud fayarmunahu su'an. Wal hadithu lahu aslun mahfudhun wa fihi ziyadatun ukhar. Maka pendeta ini memerintahkan pamannya supaya dibawa pulang. Bawa kembali itu anak kalian. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai Rasulullah dilihat Yahudi, kemudian ditimpakan kejelekan. Apalagi Yahudi terkenal apa? Suka yaqtulunal anbiya. Suka membunuh apa? Para nabi. Jadi kalau hari ini orang Yahudi sering membunuhi kaum muslimin, ya jangankan kaum muslimin, nabi saja dia bunuh. Apalagi selain nabi. Mereka suka membunuh para nabi bi ghairi hak, tanpa hak. Wal khabaru bitulihi fi jami' Tirmidzi. Ya, kata beliau di sini. Adapun cerita ini ada dalam kisah, ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, jami' Tirmidzi min hadits Abi Musa Al-Asy'ari wa hassanahu. Dari hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau menghasankan hadis itu. Ya, saya kira sampai di sini saja dulu ya. Ya, sampai pada rihlannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Ini urutannya ya ringkas. Karena itu kalau kita kuasai bait ini, ya sirah itu sudah kita bisa hafalkan dengan mudah. Ya kalaupun rinciannya ya bisa kita baca yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi pembahasannya. Ya tapi di antara baiknya bait ini adalah mengambil hal-hal yang penting, menceritakan fase-fase kehidupan yang terpenting dari kehidupan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti kita berhenti pada bait yang ke-12 dan insyaallah nanti dilanjutkan pada bait yang ke-13. Yani rihlah lagi yang kedua kalinya. Tetapi usia beliau sudah 25 tahun membawa hartanya ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.